Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara kita, acara Penyujuk Kalbu di Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini akan mampu menyejukkan jiwa kita, mampu membuka kesadaran kita, dan kemudian memberikan kita satu pemahaman bahwa sebenarnya yang Allah inginkan kepada kita dan buat kehidupan kita adalah yang terbaik untuk kita. Mari kita sadari ini dan mari kita coba untuk membahas secara lebih lanjut ayat kita pada hari ini, yaitu ayat ke-16 dari surat Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-16 ini menceritakan tentang rentetan perjalanan selanjutnya yang terjadi ketika orang para pemuda Ashabul Kahfi mengeluarkan pernyataan atau pengaduan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang sikap orang-orang atau masyarakatnya yang tetap menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang kemudian terjadi? Wa idza atazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata fase yang terjadi selanjutnya adalah ketika sudah mentok berbagai jalan, ketika tidak lagi ada jalan keluar untuk menyadarkan masyarakat mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi kemudian adalah wa idza tazaltumuhum, mereka kemudian lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat mereka. Ya, ini yang dilakukan apabila, jadi fase ini fase melarikan diri, fase mengucilkan diri atau memisahkan diri dari masyarakat itu bisa dilakukan setelah melalui berbagai usaha yang keras dan nasihat yang selalu diberikan kepada mereka. Ya, karena kejadiannya pada saat itu ternyata masyarakat menolak dan juga raja atau penguasa saat itu mengejar-ngejar mereka untuk membunuh mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus, karena ternyata beliau tanpa diperintah oleh Allah dia kemudian memisahkan diri dari kaumnya, sedangkan dia punya kewajiban dan tugas untuk memberikan nasihat kepada kaumnya, ya. Sehingga akhirnya Allah kemudian menghukum Nabi Yunus untuk kemudian ditelan oleh ikan paus dan berdiam di dalam perut ikan itu selama 40 hari 40 malam, ya. Wa inna Yunusa laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhahidin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Sesungguhnya Nabi Yunus itu termasuk daripada para rasul utusanku. Ketika dia memisahkan diri, naik ke atas kapal dan kemudian ikut undian, ya, akhirnya dia termasuk salah satu yang harus kena hukuman dan kemudian ditelan oleh ikan hiu itu selama 40 hari 40 malam. Wa izi tazaltumuhum, ketika mereka memisahkan diri atau mengucilkan diri, maka Allah kemudian memerintahkan kepada mereka fa'u ilal kahfi. Jadi ketika segala usaha dilakukan, barulah kemudian Allah memberikan petunjuk dan jalan. Ini yang paling penting, ya. Jadi jangan belum apa-apa sudah mengharapkan petunjuk Allah tapi tanpa usaha yang keras. Apa yang dilakukan oleh pemuda Ashabul Kahfi adalah setelah mereka berusaha keras memberikan nasihat tapi ternyata tidak diterima, mereka mencoba untuk menyadarkan masyarakat dan pemimpin mereka tetapi ternyata malah coba untuk dibunuh, baru kemudian Allah memerintahkan fa'u ilal kahfi, asingkan diri kalian agar jangan terkontaminasi dan bersembunyilah ke dalam gua tersebut. Inilah yang bisa dilakukan atau perjalanan atau fase selanjutnya yang bisa dilakukan pada saat kita menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan masyarakat kita, Ya. Jadi untuk lebih menjelaskan keterangan ayat ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fadzilul Haq. Kami persilakan Ustaz. Ya, ayat ini sangat indah sekali, yaitu inti dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Perdana tadi, yaitu berkenaan dengan hijrah. Hijrah itu sebagaimana yang sudah kita peringati tahun baru Islam, yang paling penting itu al-muhajir manahallahu anhu. Sungguhnya orang yang hijrah itu adalah orang yang dapat menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashabul kahfi ini yaitu pemuda pada saat itu, orang-orang yang beriman, mereka betul-betul berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuklah suatu gua. Gua itu disebutkan Al-Kahfi di dalam ayat ini, fa'u ilal kahfi. Ketika mereka betul-betul berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada mereka semuanya sehingga urusan mereka itu dapat diselesaikan. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan. Maka jangan kita anggap sebuah gua itu sempit. Tapi lihatlah rahmat Allah yang Allah berikan. Sama dengan kita, kalau kita merasakan rumah itu sempit, mungkin ada sebab. Apa sebabnya? Karena kita tidak betul-betul berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kuburan itu. Kuburan itu sempit. Tapi bagi orang yang beriman, betul-betul berhijrah dirinya itu kepada Allah, maka kuburan yang sempit itu bisa menjadi lapang. Karena kita sebut itu adalah alam barzah. Tidak akan pernah mengganggu di dalam kehidupan dunia kita yang masih hidup ini. Maka niatkanlah ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, betul-betul kita berhijrah kepada Allah agar Allah memberikan rahmat-Nya sehingga wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan menyiapkan, menyediakan, ada sesuatu yang Allah siapkan. Min amrikum itu dari urusan kamu. Jadi kalau Allah sudah siapkan untuk urusanmu mirfaqa, maka itu akan dapat diselesaikan. Tapi kuncinya adalah betul-betul kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sulitnya kehidupan kita ini, betul-betul kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita renungkan, mungkin sudah banyak kita mendapatkan hal yang tidak terpikirkan oleh seseorang itu, tapi karena dia betul-betul pasrah kepada Allah, hijrah kepada Allah, dia akan mendapatkan kesenangan tersebut. Yansur lakum, Allah tebarkan dalam dalam jiwanya, dadanya, sekitarnya, sehingga dia mendapat menyelesaikan, karena Allah yang menyelesaikan hal tersebut. Layaknya seperti terjadi pada kisah Nabi Musa ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya, tapi mereka mengatakan betul-betul ini hal ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah rahmat Allah sehingga dengan tongkat Nabi Musa dapat terbelah. Jadi kehidupan ini semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan-urusan kita yang rumit menjadi tidak rumit. Karena itu adalah menurut pikiran manusia saja, dengan dasar kita harus betul-betul berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fadzil. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Fadzilul Haq, bahwa keterangan ilal kahfi, fa'u ilal kahfi ini bisa dimaknakan sebagai simbol tentang bagaimana kita memahami rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam gua dan Allah mengatakan yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi, Allah akan meluaskan, Allah akan melimpahkan rahmat-Nya, wa yuhayyi lakum, dan menyediakan bagimu ya segala fasilitas. sebuah gua yang pada saat itu bisa kita pahami kecil, pengap, gelap. Kenapa bisa di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi pada intinya sebenarnya luas dan sempit itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang yang kita anggap sempit sebenarnya di bagi-bagi diri Allah itu bukan merupakan suatu hal yang sempit. Ya, sesuatu yang kita anggap tidak ada rezeki di situ, dalam pandangan Allah itu adalah banyak sekali rezekinya. Jadi artinya manusia boleh berkalkulasi, manusia boleh menghitung, akan tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa hitungan Allah itu jauh lebih dahsyat. Hitungan Allah itu jauh daripada di luar logika manusia. Ya. Di mana ada logika manusia pada masa Rasulullah, satu kambing ya cuma pahanya saja dalam satu mangkok itu bisa memberikan makan berpuluh-puluh orang. Tapi disitulah kesalahan logika manusia ketika diberhadapan dengan kemahamurahannya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita, gaji suami kita yang hanya kecil dengan anak kita yang banyak, tapi ternyata bisa menghidupi semuanya. Bahkan bisa memberi, bahkan alhamdulillah ya, bisa bersenang-senang dengan gaji yang sedikit itu. Di mana logika gaji yang sedikit ternyata tidak mampu untuk memberikan kesenangan. Tetapi coba kita perhatikan orang-orang yang kaya ya, dengan segala kemampuan mereka ya, uang yang begitu banyak, bisa membeli apapun, akan tetapi ternyata makan daging saja mereka tidak mampu. Kenapa? Tidak bisa makan daging karena terkena tekanan darah tinggi, stroke dan sebagainya ya. Di dalam keluasan dalam pandangan kita, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah menyimpatkan itu buat orang-orang tertentu. Jadi jangan terlalu berkalkulasi terhadap Allah. Makanya ketika Allah memerintahkan untuk berinfak, itu artinya Allah bersiap untuk memberikan keluasan kepada kita. Cuma kita kalkulasinya terlalu tinggi, kalau aku infak 1000 nanti berapa jajan anakku, bagaimana? Padahal Allah sudah siap memberikan janji akan memberikan kebaikan yang sangat banyak kalau kita ternyata di dalam kehidupan ini kita berbuat baik. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai intinya adalah ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa rahmat Allah itu sangat luas dan jangan kita persempit atau kita kecil-kecilkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.